Konsultasi Syariah. Makanan dan minuman jin. Pertanyaan. Seperti apakah makanan dan minuman jin? Lalu apa yang harus kita waspadai agar tidak makan bersama mereka? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan bahwa jin melakukan aktivitas makan dan minum sebagaimana manusia. Di antaranya, pertama, perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita tidak meniru kebiasaan setan ketika makan dan minum. Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminih, wa idza syariba falyashrab biyaminih, fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi." Yang artinya, jika salah seorang di antara kalian makan, makanlah dengan tangan kanannya. Ketika minum, minumlah dengan tangan kanan, karena setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, peringatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi yang makan tidak membaca basmalah. Dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, jika salah seorang di antara kalian memasuki rumahnya, lalu ia berzikir kepada Allah ketika memasukinya dan ketika hendak makan, maka setan pun berkata pada teman-temannya, sungguh kalian tidak mendapat tempat bermalam dan tidak mendapat makan malam. Namun ketika seseorang memasuki rumah dan tidak berzikir kepada Allah, setan pun berkata pada teman-temannya, akhirnya kalian mendapatkan tempat bermalam. Jika ia tidak menyebut nama Allah ketika makan, setan pun berucap pada teman-temannya, kalian akhirnya mendapat tempat bermalam dan makan malam. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis dari Umayyah bin Mihsan radhiyallahu anhu, beliau bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah duduk dan saat itu ada seseorang yang makan tanpa membaca bismillah, hingga makanannya tersisa satu suapan. Ketika ia mengangkat suapan tersebut ke mulutnya, ia mengucapkan, Bismillah awalahu wa akhirahu, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tertawa, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ma zala syaitanu ya'kulu ma'ah, falamma dzakara smallahi azza wa jalla istaqaa ma fi batnihi, yang artinya setan terus makan bersamanya hingga ketika ia menyebut nama Allah, yaitu dengan membaca bismillah, setan memuntahkan apa yang ada di perutnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Ketiga, permintaan jin muslim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwasanya ia pernah membawakan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wadah berisi air wudhu dan untuk istinja beliau. Ketika ia membawanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa ini? Saya, Abu Hurairah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta, carikan beberapa buah batu untuk kugunakan bersuci, dan jangan bawakan padaku tulang dan kotoran. Abu Hurairah berkata, kemudian aku mendatangi beliau dengan membawa beberapa buah batu dengan ujung bajuku, hingga aku meletakkannya di samping beliau, dan aku berlalu pergi. Ketika beliau selesai buang hajat, aku pun berjalan menghampiri beliau dan bertanya, ada apa dengan tulang dan kotoran? Beliau bersabda, tulang dan kotoran merupakan makanan jin. Keduanya termasuk makanan jin. Aku pernah didatangi rombongan utusan jin dari daerah Nasibin, dan mereka adalah sebaik-baik jin. Mereka meminta bekal kepadaku. Lalu aku berdoa kepada Allah untuk mereka, agar setiap kali mereka melewati tulang dan kotoran, mereka mendapatkan makanan padanya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tastanju birrawthi wala bil 'idham, fa innahu zadu ikhwanikum minal jin." Yang artinya, janganlah kalian beristinja, yaitu membersihkan kotoran pada dubur dengan kotoran, dan jangan pula dengan tulang, karena keduanya merupakan bekal bagi saudara kalian dari kalangan jin. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Keempat, penjelasan Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa khamar adalah minuman setan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitan." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Allah sebut minum khamar adalah perbuatan setan. Artinya khamar termasuk minuman setan. Apa jenis makanan jin? Berdasarkan beberapa dalil di atas, ada beberapa benda yang menjadi makanan jin. Pertama, tulang dari binatang yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Kedua, kotoran hewan, dan ini menjadi makanan hewan jin. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa para jin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta kepada beliau makanan yang halal. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, "Lakum kullu 'azmin dzukira smullahi 'alaihi yaqa'u fi aydikum aw fara ma yakunu lahma wa kullu ba'ratin 'alafun lidawabikum." Yang artinya, makanan halal untuk kalian adalah semua tulang hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Ketika tulang itu kalian ambil, akan penuh dengan daging. Sementara kotoran binatang akan menjadi makanan bagi hewan kalian. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, makanan yang dikonsumsi umumnya manusia, karena jin juga turut makan bersama kita. Keempat, makanan yang haram, seperti bangkai dan hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Sebagaimana manusia muslim dilarang untuk makan hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, jin muslim juga dilarang untuk memakannya. Sehingga binatang semacam ini dimakan oleh jin kafir. Semua keterangan di atas sekaligus mengajarkan kepada kita beberapa adab agar kita tidak terganggu jin. Demikian, Allahu a'lam.